kuntun, na idam kumbang. Puas ku jaga si bunga impian, gugunya sebelum berkembang. Hendaklah ku rasa, puncaknya gunung hendak ditawan. Tidak berbatas, cuma bersilang paut di tepi biduk kulilin, layarnya tetap seberang laut berapi. Gurindam lagu bergemar tapi tiung bernyanyi, pohonan jati bertanam. Tidak.